meniti hari, meniti waktu. Membelah langit, belah samudra. Ikhlaslah saya, ku kirim kembang. Semakin dalam, perjalanan pastikan sampai penantiannya semangat hidupku. Semua yang